Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 3 Juni 2012 yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1433 Hijriah. Islam agama tauhid ke-42. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang menyamainya. Bagian yang kedua, Al-Ghani, Maha Kaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu ghaniyyan hamida. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah. Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat An-Nisa ayat 131. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat 38. As-Subuh, yakni Maha Suci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mattakhadzallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasa intahu khairal lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Mutarrif ibn Abdillah ibn Sikhiri anna Aisyata nabba'atsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rawahu Muslim. Dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir bahwasanya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca dalam rukuk dan sujudnya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Maha suci Allah, Maha suci, Maha bersih Tuhannya malaikat dan roh. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 353. Al-Quddus yakni Maha suci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasr ayat 23. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Qatadata an Zurarata an Abdurrahman ibn Abza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fa idza faragha qala Subhanal Malikil Quddusi Salasan wa yamuddu bis salisah. Rawahu An-Nasa'i. Dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abdurrahman bin Abza, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah selesai, lalu beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Bersih, 3 kali. Dan beliau memanjangkan pada bacaan yang ketiga. Hadis riwayat An-Nasa'i, juz 3, halaman 247. Al-Majid, yakni Maha Mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud zul arshil majid fa'alul lima yurid. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai ars lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Buruj ayat 14-16. Qalu ata'jabina min amrillahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait, yakni keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Quran Surat Hud ayat 73. Al-Qarib, yakni Maha Dekat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, innahu sami'un qarib. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemadorotan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Quran Surat Saba ayat 50. Wa ila samuda akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Al-Muhiq, yakni maha meliputi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bi kulli syai'in muhit." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 53-54. Balilladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Quran Surat Al-Buruj ayat 19 dan 20. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawul. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 108. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 126. Bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.